kita masih di lokasi syuting video klip lagu dari liriknya Ong Iwan yang judulnya Abadi. Dari album 1, albumnya Iwan Fals yang terbaru. Ini lagu yang kita bikin bersama dengan Noah, Niji Disha, The Massive, dan musisi legend pastinya Ong Iwan Fals. Dan seru karena hari ini kita rame-rame ya syutingnya. Ya. Di tempat yang terbuka, semua artis. Lagunya untuk semangat. Tetap ngerasa happy pas syuting. Wah, gitu. Seru-seru nih, ini kayak lagi reuni. Terus karena tema lagunya juga seru banget. Air yang kau minum, makanan yang kau makan, cara yang kau hirup, kesehatan. Semakin mengecil, manusia bertambah banyak. Kalau terus bertengkar, habislah kita. Sendiri itu saya bagi menjadi 3 part ya. Part pertama adalah performance. Performance berarti mereka semuanya berperforma dalam sebuah lokasi yang saya ingin bikin karena lagunya adalah lagu riang. Saya bikinnya syutingnya outdoor, totally outdoor semuanya. Semuanya mereka berada dalam satu location itu untuk melakukan syuting. Akhirnya pas sebelum take terakhir kita bikin vokalis megang drum, yang lain juga gitu, mereka pun juga tidak, yang lain pun juga tidak memegang instrumen masing-masing, yang gitaris megang bass, yang bass megang keyboard, yang keyboard megang mic. Jadi akhirnya ya balik lagi ke konsep apa namanya, kesatuan. Cinta itu selalu abadi. Saling menyayangi, bersatu untuk hidup yang lebih baik. Saling berbagi, saling menyayangi, bersatu untuk hidup yang lebih baik.